Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 17 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Mayat tak dikenal yang ditemukan di Jalan Longkip adalah petugas PLN. Lantai dua rumah mantan Cawalkot Loksmawe terbakar. Kejari geledah kantor dinas PMKPD. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Edi Kuswanto, pria yang ditemukan tidak bernyawa di jalan lintas Kecamatan Longkip, Subur Salam, ternyata petugas gangguan PLN Kota Subur Salam. Almarhum Edi Kuswanto dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak kemarin malam dan belakangan ditemukan jadi mayat. Informasi tersebut disampaikan salah seorang rekan korban, Sabaria. Menurut Sabaria, korban merupakan petugas gangguan untuk wilayah kerja Kecamatan Longkip. Sabar pun mengatakan internnya belum mengetahui penyebab meninggalnya almarhum. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Korban dilaporkan telah dijemput pihak keluarga dari Rumah Sakit Umum Daerah Subul Salam. Darlun, kamar di lantai dua rumah mantan calon wali kota Loksmawe, Rahmat Syah, di kawasan Cunda, Rabu sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun barang di dalam kamar seperti televisi, kasur, dan lainnya ikut terbakar. Danru Pemadaman Kota Loksmawe, Ridwan, mengatakan pihaknya cepat mendapatkan informasi terkait kebakaran itu, sehingga langsung mengerahkan 4 unit pemadam kebakaran. Api yang telah membakar ke sejumlah peralatan di kamar tersebut berhasil dipadamkan sebelum menyebar ke ruangan lain. Untuk penyebab kebakaran, sejauh ini belum diketahui. Sudarlun, tim penyidik Kejaksaan Negeri PD menggeledah kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung PD di Komplek Perkantoran Tiju PD pukul 11.30 hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat kemarin. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti berkas dana desa terkait dugaan korupsi tahun 2016. Kasus ini telah ditetapkan tersangka inisial DA selaku Gesi masa itu. Kasih intel Kajari PD Said Muhammad mengatakan kasus dugaan korupsi dana desa Gampung Masjid Kecamatan Muara 3 PD, dana desanya mencapai 600 miliar rupiah lebih. Dari jumlah itu terdapat dugaan korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 200 juta rupiah lebih. Selanjutnya pihak penyidik akan melakukan hal yang sama ke kantor kecamatan desa itu berada, yakni Laweng. Pihak Kajari mengakui berkas dibutuhkan untuk kelengkapan ini sudah didapatkan dari aksi penggeledahan itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Darwati Agani, istri Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, mengaku prihatin atas kasus penganiayaan Salsa Sabila, bocah asal Pidi, yang diduga dianiaya ayah tiri dan ibu kandungnya sehingga harus diopname di Rumah Sakit Umum Sigli Pidi. Sebagai bentuk kepedulian atas kasus tersebut di tengah kesibukan yang padat di Banda Aceh, siang kemarin pukul 14.00 ia bertolak menggunakan mobil ke Sigli. Selain ingin melihat langsung kondisi bocah Salsa, Darwati juga ingin bertemu dengan keluarga anak tersebut. Ia juga membawa seorang psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk mendampinginya saat membesuk. Menurutnya, psikolog perlu mendampingi agar diketahui detail penyebab kekerasan tersebut. Apalagi jika diputuskan anak harus dipisah dari orang tuanya. Tentu dibutuhkan kajian dan alasan yang cukup kuat untuk memastikan apakah langkah yang diambil sudah tepat dan menguntungkan sebesar-besarnya bagi si anak. Sementara itu, Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan savage atau kejam dan cruel atau bengis untuk orang yang menganiaya Salsa sehingga tangannya patah dan mukanya memar. Sudarlun memperingati HUT RI ke-72 tahun, kapal motor penyeberangan KMP BRR hari ini hanya berlayar satu trip, mengangkut penumpang dan barang dari Balohan Sabang ke Ulele Banda Aceh. Sementara kapal cepat tetap berlayar dua trip. Informasi pengurangan jadwal pelayaran kapal lambat KMP BRR diterima Serambi FM dari Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurrani. Menurut Abdurrani, pengurangan jadwal pemberangkatan KMP BRR menjadi satu trip dari jadwal normal dua trip sehubungan dengan memperingati perayaan proklamasi RI ke-72 yang jatuh pada hari ini. Sementara kapal cepat tetap berlayar dua trip. Cuma pada pemberangkatan trip pertama hari ini, kapal cepat berangkat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan trip kedua berangkat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, rencana pembangunan gedung baru DPR kembali ditolak sejumlah kalangan. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung baru termasuk rencana membangun gedung DPR yang baru. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan tidak ada rencana pembangunan gedung baru DPR meski para pimpinan DPR beralasan gedung yang ada dinilai tidak layak untuk digunakan. Sementara itu, pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian tidak dikurangi. Pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia melakukan moratorium. Wacana pembangunan gedung DPR terkait dengan usulan kenaikan anggaran menjadi 5,7 triliun pada 2018 yang di dalamnya ada usulan pembangunan gedung baru. Angka ini naik 1,4 triliun dari anggaran 2017. Sejumlah pimpinan DPR menyebutkan bangunan kantor para anggota dewan ini sudah miring. Info Haji 2017. Sudarlun, pada musim haji tahun ini jamaah calon haji Aceh yang terdiri atas 12 kelompok terbang dengan jumlah 4.393 orang. Dari sisi pekerjaan didominasi pegawai negeri sipil sebanyak 1.654 orang. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji M. Daud Pakem menyampaikan hal tersebut dalam kata sambutan saat pelepasan JCH Kloter 1 di Aula Utama Asrama Haji Embarkasi Aceh. Dikatakannya juga pekerjaan lainnya yaitu ibu rumah tangga 1.218 orang, swasta 530 orang, pedagang 218 orang, pensiunan 145 orang, BUMN 95 orang, mahasiswa 85 orang, dan TNI Polri 30 orang. Selain itu juga disampaikan tahun ini maktab terdekat dengan Masjidil Haram yang ditempati jamaah Aceh berada di wilayah Jarwal dengan jarak lebih kurang 1 km dan terjauh wilayah Raudah dan Syishyah lebih kurang 4 km. Bagi yang jauh disediakan bus salawat yang akan melayani jamaah 24 jam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 17 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalamualaikum.